Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-22 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang keadaan Islam setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam dan munculnya tanda-tanda besar hari kiamat yang lain. Setelah jaya di zaman Nabi Isa alaihissalam, melemahlah Islam kembali sedikit demi sedikit dan akan diangkat Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Islam akan hilang sedikit demi sedikit, seperti hilangnya lukisan pada pakaian, sehingga tidak diketahui apa itu puasa, salat, menyembelih, dan juga sedekah. Akan pergi Al-Quran dalam satu malam, sehingga tidak tersisa satu ayat pun. Dan akan ada beberapa kelompok manusia, laki-laki tua dan wanita tua, mereka mengatakan, kami mendapatkan nenek moyang kami dahulu di atas kalimat La ilaha illallah. Maka kami pun mengatakannya. Hadis sahih, riwayat Ibnu Majah. Akan datang masa di mana banyak perzinaan dilakukan secara terang-terangan di pinggir jalan. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari. Dan Ka'bah akan dihancurkan oleh sebagian orang. Hadis riwayat Muslim. Manusia akan kembali ke zaman jahiliyah, bahkan lebih parah. Akan kembali tersebar penyembahan terhadap berhala, dan merekalah orang-orang yang akan menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, La taqumu sa'atu illa ala shiraril khalq, hum syarrun min ahlil jahiliyah. Tidak akan bangkit hari kiamat kecuali atas orang-orang yang paling jelek, yang mereka lebih jelek daripada orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Urutan tanda-tanda besar hari kiamat sampai meninggalnya Nabi Isa alaihissalam jelas di dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian pula tanda terakhir, yaitu keluarnya api yang menggiring manusia ke mahsyar atau tempat pengumpulan. Adapun 6 tanda yang lain, terbitnya matahari dari barat, keluarnya hewan melata dari bumi, keluarnya asap, 3 khosf, yaitu tenggelamnya sebagian tanah di barat, di timur, dan di jazirah Arab, maka Allahu a'lam tentang urutan yang benar bagi 6 tanda ini. Hanya Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya antara terbitnya matahari dari barat dan keluarnya seekor hewan melata dari bumi, ini jaraknya sangat dekat. Apabila salah satu dari keduanya muncul, maka yang lain akan segera muncul. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah.